الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه واطلب العلم في صباح وممسى وبليل وبالعشي والبكور إن في العلم كل فوز ونجح إن في العلم كل خير ونور فيه فبه تعرف الإله وتعرف كل أمر في ورده وسدور. الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر seorang wali min awliyaillah, seorang alim, bahkan salah satu daripada seorang mujaddid. Beliau yang selalu setiap akhir majlis kita baca qasidahnya, ya Rabbana tarofna, itu adalah qasidah daripada Nabi Abdullah bin Tahir. Dan beliau ini adik daripada Habib Tahir bin Husain bin Tahir, mempunyai keponakan namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini semua keluarga ilmu, keluarga wilayah, keluarga wali, keluarga karoma. Dan beliau mempunyai beberapa manakib yang sangat luar biasa, diantaranya wiridnya dia itu setiap hari dari mulai semenjak muda sampai beliau meninggal dunia membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 25.000 kali. Dia itu baca salawat kepada Nabi SAW 25.000 kali. Tambah lagi menghatamkan Quran setiap hari satu kali. Lain lagi dia mengajar, lain lagi dia menulis, lain lagi dia berdakwah. Itu semua tidak ditinggalkan oleh beliau. Dan ini menunjukkan akan keimanan dan ketakwaan serta ketinggian derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau itu meninggal dunia, maka banyak terjadi bencana demi bencana di sekitar tadi Hadramaut dan juga di dunia. Kenapa? Adanya orang seperti beliau itu dapat mencegah, menahan turunnya bala kepada manusia. Jadi adanya beliau sama seperti adanya Nabi. Memakan Allah liyuhadzibahum wa'anta bihim. Jadi mereka itu, para awliya itu ada unsuriyah yang bersambung sebagai warasah nabiyah, nabawiyah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini, apa kata beliau? Buat lubul ilma, carilah ilmu. Tapi ilmu yang dipelajari itu ilmu apa? Ilmu kan banyak. Ada ilmu karate, ada ilmu kesaktian, ada ilmu antropologi, sosiologi, sains. Ilmu itu bermacam-macam ilmu itu. Ilmu itu adalah sebuah rangkuman teori, sebuah rangkuman pengetahuan yang di dalamnya itu ada bab-babnya, itu ilmu namanya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwasanya ilmu itu banyak macamnya, lalu ilmu apa yang disebutkan di sini yang diperintahkan untuk kita itu mempelajarinya? Watlubil ilma, belajarlah ilmu, kata beliau. Fi sabahin wa mamsa, pada pagi hari, sore hari, wa bilailin wa bil asyi wal bukuri, pada malam hari, juga pada siang hari dan juga di pagi hari, semuanya kalian pelajari ilmu itu. Ilmu apa yang harus kita pelajari itu? Ilmu kan banyak. Ada ilmu matematika, ada ilmu bahasa Inggris, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu alat, ilmu macam-macam. Karena apa? Beliau mengatakan inna fil ilmi kulla fawzin wa nujhin. Karena di dalam ilmu yang kita pelajari itu terletak di dalamnya segala macam keberuntungan dan segala macam kesuksesan. Inna fil ilmi kulla khairin wa nurin. Sesungguhnya dalam ilmu itu segala macam kebaikan dan segala macam cahaya. Semuanya itu berada di dalam ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui Allah dan Rasulnya. Mengetahui Allah berarti mengetahui syariatnya. Mengetahui Allah berarti mengetahui perintah dan larangannya. Mengetahui Allah berarti mengetahui sifat-sifat yang wajib baginya maupun sifat-sifat yang mustahil. Itu pula mengetahui nabi-nabi dan rasulnya. Itu loh maksudnya ilmu itu. Berarti apa? Ilmu yang diajarkan dalam pendidikan formal apa ilmu yang diajarkan di dalam pesantren? Nah, itu ilmu yang wajib. Jadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Nah, itu siapa? Ilmu apa itu? Nah, ilmu yang sekarang kita pelajari. Kadarnya berapa? Ilmu kan luas. Ilmu itu kan banyak. Kadar ilmu yang harus kita pelajari itu adalah ilmu yang tergantung kepadanya sahnya ibadah kita, sahnya nikah kita, sahnya muamalah kita, sahnya etikot kita, sahnya akhlak kita itu. Yang terkait dengan itu. Meliputi syariat maupun hakikat. Meliputi akhlak zahir maupun akhlak batin. Nah, itu. Mengetahui bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, itu ilmu yang semacam itu hukumnya wajib belajar. Ilmu yang terkait dengan hukum berkata dengan kata yang jujur dan atau yang bohong, wajib atau tidak dipelajari? Wajib. Ilmu menghindari perkataan ghibah, wajib atau tidak? Wajib. Ghibah itu apa? Yang terkait dengan ghibah itu apa? Apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dalam ghibah itu? Nah, itu harus. Kenapa? Supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa itu maksudnya. Fabihi, karena dengan ilmu itu, ilmu yang dimasukkan tadi, ta'riful ilaha wa ta'rif. Dengan ilmu itu kamu akan mengetahui dengan apa yang wajib diketahui terkait dengan Allah. Wa ta'rif kulla amrin, dan kamu tahu tentang segala perintah Allah. Fi wiridihi wa suduri, terkait dengan wiridnya maupun terkait dengan hatinya. Itu semua harus diketahui. Nah, ilmu itu yang maksudnya yang wajib kita pelajari. Kalau kita dapat ilmu itu, pasti kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Semoga kalian semua termasuk yang demikian. Wa qala sayyidina al-imam Ali bin Muhammad al-Habsyi nafa'allahu bihi. Wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu. Dan kalian di dalam mencari ilmu yang mulia, hendaknya kalian mengarahkan bepergianmu ke sana. Bijiddin, dengan rajin. Wa tashmirin, dengan semangat. Wa tarkin limu'tadi, dan meninggalkan segala hal yang biasa kamu lakukan. Artinya apa? Mujahadah. Jadi yang biasa kamu lakukan di rumah sekarang enggak lagi. Karena apa? Kalian fokus belajar. Itu maksudnya. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun. Karena di dalam ilmu itu didapatkan sebuah cahaya bagi hati kita, wa bahja, sebuah kecemerlangan. Wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Dan orang yang berkehendak mencari ilmu bagi seorang hamba itu adalah sebaik-baik kehendak. Cuma masalahnya kan, yang mengatur orang itu berkehendak mau belajar ilmu agama atau tidak mau, itu kan Allah, bukan kita. Walaupun orang tuanya mau, kalau anaknya enggak mau, dia enggak terlaksana. Walaupun anaknya mau, kalau orang tuanya enggak mau, juga enggak terlaksana. Jadi semua itu tergantung kepada taufik dan hidayah. Alhamdulillah kita termasuk yang diberikan taufik dan hidayah. Berarti kita semuanya ini termasuk yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan insyaAllah di dunia sampai di akhirat. Landasannya apa? Dalilnya apa? Sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man yuridillah bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala hidupnya bahagia, dunia bahagia, di alam kubur bahagia, di alam barzah, di alam mahsyar, sampai ketika melewati sirat bahagia, di alam mahsyar bahagia, sampai masuk ke dalam surga bahagia, berarti dia akan diperdalam dalam agamanya. bukan diperdalam dalam urusan ilmu matematikanya atau ilmu cara berniaga, ilmu cara bertata rias supaya jadi ahli tata rias misalnya, tapi ilmu ilmu apa? Ilmu yang terkait dengan syari bihi ya dipulinsan wahakwa ilahi. Dengan ilmu itu seorang manusia itu akan mengetahui dengan apa yang wajib bagi Tuhan. Wayuhda bihil ghawi wayurwa bihil sadi. Maka dengan ilmu itu orang yang tersesat akan diselamatkan, orang yang kehausan maka akan lepas dari dahaganya. Wa insyutimu antafadu ma'alimtumu badalika bitakriri darsin wa dirdadi. Dan kalau kalian mau insyutimu antafadu ma'alimtumu, kalau kalian mau menjaga apa yang kalian pelajari itu, gimana caranya supaya apa yang kalian pelajari itu tetap di dalam hati, tetap di dalam ingatan. Padahal kayak demikian itu caranya, kita sendiri tersin buat terjadi, harus diulang-ulang pelajarannya, jangan cuma nulis, nulis dibiarkan, nulis itu dibaca, diamalkan, pilih yang terbaik diamalkan, lalu diamalkan. Karena apa, manusia itu kan yang menjadikan dia itu bertambah pengetahuannya itu karena memorinya. Ya kan? Nah, memori itulah yang menentukan seorang itu bertambah intelektualnya atau tidak. Memori kita itu. Nah, memori kita itu ada masa-masa bertahan pengetahuan kita dan memori itu. Kalau sudah lewat masa itu tidak diupdate, maka dia akan lupa. Jadi makanya supaya tidak lupa bagaimana? Diulang-ulang. Makanya jadi kita diperintahkan oleh guru-guru kita begitu bila kita sebagai guru memerintahkan kalian untuk mengulang pelajarannya. Ustaz tidak memerintahkan kalian untuk mengulangnya seperti Imam Syirazi. Imam Syirazi itu setiap menulis satu bab dalam fikihnya, yaitu kitab apa? Muhadzab. Itu beliau sholat hajat dulu, minta pada Allah Ta'ala dengan yang membaca kitab itu akan mendapatkan ilmu yang manfaat setiap bab. Nah ini beliau mempunyai 1000 guru. Beliau mempunyai 1000 guru. Dan setiap mau belajar pada guru, sebelum dia datang di hadapan guru, maka dia ulang pelajaran itu sebanyak 1000 kali. Sebelum belajar. Setelah belajar 1000 kali. Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, sebagaimana disebutkan di kitab Fiturya Wagid, itu beliau itu mengulang pelajaran yang akan dibaca kepada gurunya itu sebanyak 25 kali sebelum belajar, 25 kali setelah belajar. Ustaz tidak menuntut kalian seperti Imam Syirazi. Begitu pula tidak menuntut Ustaz kalian menuntut untuk apa? Mengulang pelajaran itu seperti Imam Ali bin Abu Bakar Sakran, tidak. Tapi cukup sekali sebelum belajar, sama sekali setelah belajar, insyaallah tetap itu ilmunya. Orang alim itu kan mulia karena ilmunya. Ilmu itu kan modalnya. Modal itu kan harus dikembangkan. Cara mengembangkannya gimana? Ya harus kita cari modal, baca kitab ini, lalu kita keluarkan tambah, melekat, melekat, melekat, tambah banyak, itu maksudnya ilmu yasku bil infaki, ilmu itu akan bertambah dengan diinfakkan. Wal malu yang kusuhul infak, sedangkan harta itu kalau diinfakkan tidak berkurang, tapi kalau ilmu itu dengan diinfakkan tambah banyak. Nah itu kata beliau. Walibatihim hadil abiyat al-ilmu abdalu syai'in anta dakhiruhu. Ilmu itu adalah paling utamanya sesuatu yang kalian simpan. Apa saja yang kalian simpan? Uang. Apalagi? Perhiasan. Apalagi? Yang biasa kamu simpan loh. Apalagi? Pakaian. Apalagi? Rahasia. Disimpan kan? Tapi sebaik-baik yang kalian simpan itu adalah ilmu. Simpannya di mana? Di lemari. Simpannya di mana? Bawa bantal? Bawa kasur? Di mana? Di hati apa di otak? Jadi dua-duanya saling ada keterkaitan. Jadi caranya gimana? Apa diambil gini, masukkan gini? Caranya gimana? Nah, dipelajari sampai mengerti. Misalnya gini, Di pondok ini ada dua pintu gerbang. Resmi, yang gak resmi tempat bangunan yang baru itu. Ya kan? Sudah tahu? Saya tanya kepada kalian, berapa pintu di Pondok Putri? Tuh, itu namanya ilmu. Nyimpannya di mana? Di sini. Nah, kalau seumpama kalian pulang ke rumah dalam waktu 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, belum tentu pintunya itu masih 2, bisa jadi 3, bisa jadi 1. Sehingga apa? Perlu di-update. Update-nya gimana? Tanya. Gimana sekarang pintu di Pondok Putri itu? Masih tetap 2 kah? Atau sudah bertambah? Atau berkurang? Nah, gitu. Jadi ilmu itu seperti itu. Pengetahuan kita itu selalu bertambah setiap harinya. Bertambahnya itu bisa mengulang yang dulu, bisa mengulang dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi sebagaimana seorang pedagang itu kalau ingin menjadi orang kaya, maka dia itu harus mengembangkan terus, menambah terus rasa malnya supaya keuntungannya juga lebih banyak, ya kan? Nah, maka seorang ustadz, seorang dai, seorang alim itu harus menambah juga. Bagaimana caranya? Dengan YouTube, dengan kepidato bulan, habis bulan, dengan pelajaran bulan, nah, tambah, dan dikeluarkan, diumpangkan, jadi ingat. Jadi sebagaimana seorang pedagang itu untuk menjadi seorang pedagang yang sukses dia itu butuhkan rasa mal. Begitu pula seorang alim dan seorang dai, untuk menjadi seorang alim dan dai yang sukses dia itu juga butuhkan rasmal. Rasmalnya apa? Ya mutalaah, belajar, menghafal dan sebagainya. Itu maksudnya. Fadlub hudita fununal ilmi wal adaba. Maka hendaknya kalian itu, semoga Allah berikan hidayat, untuk mencari bermacam-macam ilmu dan bermacam-macam sastra. Kamajidin batola abauhu nujubun. Berapa banyak seseorang yang mulia, ayahnya itu bukan seseorang yang mulia, anaknya mulia. Berapa banyak ayah yang mulia tapi anaknya itu bukan mulia. Kanu ru'usa fa'amsa ba'dahum dhanaba. Dulu para pemimpin, tapi kemudian anak-anaknya bukan pemimpin lagi. Dulu ayah-ayahnya, kakek moyangnya itu orang-orang alim, sekarang anak cucu sudah bukan lagi. Jadi apa? Yang namanya ilmu itu dengan usaha. Gak bisa dengan ilmu itu diwarisi. Gak ada ilmu diwarisi. Kalau harta ya diwarisi, tapi kalau ilmu itu gak diwarisi. Qad yajma'ul mala syakhsun thumma yaslabuhu amma qalilin fayalqa dhulla wal haraba. Kadang-kadang seseorang itu mengumpulkan harta, setelah dia banyak hartanya kemudian bangkrut, hilang, curi orang, rugi dalam waktu yang sebentar. Falqadzulla wal haraba, akhirnya yang tadinya mulia dengan kekayaan, enggak ada kekayaannya lagi, akhirnya dia hina dan binasa hartanya. Wa sahibul ilmi, sedangkan orang punya ilmu, maghbutun bihi abada, selalu akan diiri orang. Selalu akan diiri orang. Orang maksudnya iri apa? Pengen jadi seperti dia. Jadi seperti orang-orang alim sekarang itu. Kalau datang seperti alhamdulillah, fakir berkatnya ilmu yang sedikit yang ustaz punya. Jadi kalau ke Banjar nanti mobil itu rebutan mau dinaiki ustaz. Nah itu. Rumah-rumah yang akan ditampung atau menampung ustaz, rumah-rumah yang keren-keren yang bagus, pagi makanannya yang enak-enak kan. Nah, kalau di dalam majelis makan yang enak di mana? Di belakang? Apa di depan? Di depannya siapa? Ya khotibnya, dai-nya. Nah, itu. Jadi makanannya enak semua. Yang paling enak ya di depan. Ada berita tadi pagi-pagi setelah ustaz pengajian, ustaz diundang di rumahnya Haji Hanim. Dia orang punya. Nah, pertama kali yang dikasih piringnya ustaz. Nah, ustaz dulu. Nah, coba kalau ada yang enak-enak kan ustaz dulu yang ambil. Gitu. Nah, gitu loh. Nah, jadi orang yang mempunyai ilmu itu pasti diiri. Dan orang kalau punya suami orang alim pasti dia senang, bahagia. Tanya saja Musa tahu enggak percaya. Begitu pula punya ayah seperti mempunyai ayah orang alim pasti senang, bahagia. Punya mertua seperti ustaz pasti bahagia, senang. Nah, buktinya dia senyum. Nah, berarti kan bahagia. Ayo, punya mantu orang alim senang enggak? Bangga enggak? Bangga, dimuliakan. Nah, berkatnya apa? Ilmu itu sudah diproteksi. ilmu itu hanya milik keluarga Baharun, gitu tak? Gitu tak? Kalian bisa jadi orang alim? Bisa, kenapa? Karena kalian adalah WWSD CPR. Semuanya jadi orang alim. Makanya saya harapkan kalian semuanya pulang ke rumah masing-masing, buka pesantren semuanya. Saya selalu bilang, yang namanya audia itu berapa jumlahnya? 124.000. Kita gak butuh semuanya. Kita cukup butuh 3.000 hanya untuk anak dalwa banat. Siap? Kita bikin revolusi. Revolusi kewalian. Biasanya laki-laki yang jadi wali, ini perempuan. Di mana-mana dalwa, dalwa waliyah, dalwa waliyah, dalwa, masya Allah. Siap? Tapi harus ada kemauan dan usaha. Karena apa? Usaha dan kemauan itu bagaikan dua sayap dari seekor burung. Wa sahibal ilmi mabutun bihi abadan, selamanya akan diiri. Akan diiri. Orang kalau jadi orang aneh pasti diiri. Bajunya bagus. Bajunya bagus itu bukan karena dia itu sombong, tidak, tapi karena untuk menjaga keilmuan itu. Orang punya ilmu itu harus mempunyai sopan santun. Ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu miliknya Nabi, milik Allah, milik semua kaum muslimin. Jadi kita harus menjaganya. Menjaganya dengan apa? Dengan sopan santun yang terkait dengan orang alim, sopan santun terkait dengan seorang pelajar ilmu. Makanya ilmu itu, ilmu yang ada di dalam kitab ini, ilmu itu bukan di sini. Ini bukan ilmu. Ilmu itu adalah di dalam hati. Ini adalah gambaran daripada ilmu. Yang maksudnya tujuannya kita serap, taruh di dalam hati. Jadi ilmu itu ada di dalam sudur. Al ilmu fi sudur la fis. Itu maksudnya gitu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu kapan sudah berada di dalam hati, dimanapun kau berada pasti manfaat. Semoga kalian termasuk yang dapat ilmu manfaat. Nah, jadi ilmu manfaat itu enggak harus ada batasannya. Misalnya apa? Harus belajar, kalau mau dapat ilmu manfaat harus belajar selama 15 tahun. Enggak ada. 12 tahun, 9 tahun enggak. Ada satu orang datang kepada seorang alim, yaitu ditempa, diajari, dibina, diarahkan selama 6 bulan suruh pulang. Satu lagi 3 hari suruh pulang. Yang ketiga 10 tahun baru suruh pulang. Akhirnya istrinya heran, bicara kepada suaminya. Suami itu, kenapa kok beda kamu itu di dalam memberikan porsi-porsi waktu dan juga pelajaran kepada mereka itu. Yang satunya 3 hari, satunya 6 bulan, satunya 10 tahun. Apa jawaban beliau? Kita ini cuma membagi-bagikan ilmu. Kalau mereka sudah siap, ya sudah kan kasih taruh, kita taruh ilmu itu. Kalau mereka belum siap, ya sudah di sini dulu. Gitu. Jadi kesiapan seseorang itu mendapatkan ilmu yang manfaat, bukan ilmu-ilmu sembarang ilmu. Berapa banyak orang doktorandus, profesor, tapi dia itu gak punya ilmu manfaat, sehingga gak manfaat. Jadi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang didapatkan dari sahabat Nabi, yang didapatkan oleh para sahabat Nabi dari Nabi, yang didapatkan dari tabi'in daripada sahabat Nabi, yang didapatkan oleh para tabi'in daripada para tabi'in. Itu ilmu yang manfaat. Jadi bisa jadi satu ibarat saja, satu kalimat saja, bahkan satu huruf saja. Kalau itu ilmu manfaat, maka semuanya ilmu itu yang manfaat. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan, Allahumma inna a'udzubika min ilmin wa min du'ain wa min qalbin wa min ainin la tadma'. Jadi aku berlindung kepada Allah dengan empat hal. Yang pertama, ilmu yang tidak manfaat, mata yang tidak pernah menah, hati yang tidak pernah hu, dan yang keempat apa? Doa yang tidak didengar. Wala yuhazir minhu al-fauta was-salaba, dan tidak perlu was-was, tidak perlu takut dari orang yang punya ilmu itu, takut kehilangan kesempatan, takut kehilangan kebahagiaan, takut kehilangan kemuliaan. Ya, kalau orang punya ilmu kan selalu mulia. Makanya kan cukup sebagai bukti bagi kalian bahwasanya apa yang sedang kalian cari sekarang ini itu adalah kalian mencari kebahagiaan yang utama. Jadi kebahagiaan yang paling utama itu adalah yang kalian cari sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kalau kalian itu ingin mencari jabatan, jabatan itu bukan kebahagiaan yang paling utama, bukan kemuliaan yang paling utama. Memang jabatan itu mulia, tapi ada batasnya. Sekarang siapa yang paling mulia di Indonesia? Pak Jokowi. Kenapa? Dia presiden orang nomor satu di Indonesia. Ya kan? Tapi 3 tahun yang lalu bukan Pak Jokowi, Pak SBY. Sekarang Pak SBY mana? Enggak mulia seperti dulu. Kenapa? Jabatan itu ada waktunya. Orang kaya dimuliakan karena kekayaannya. Kalau bangkrut, enggak ada yang mau memuliakannya lagi. Apalagi dukun. Mem, ya kalau belum di penjara mulia. Kalau dari penjara, enggak mulia lagi. Mem, nah itulah. Jadi semua kemuliaan ada di dunia ini ada batasnya. Kecuali kemuliaan ilmu, enggak ada batas. Tambah tua, tambah mulia. Tambah banyak ilmunya, tambah mulia. Tambah mendekati ajalnya, tambah mulia. Setelah meninggalnya, masih mulia. Ada hall-nya. Hall itu, semua hall itu, kenapa? Orang alim. Mana ada hall-nya bupati? Hall-nya orang kaya ada, pernah dengar? Nah, kebanyakan hall-nya orang alim, hall-nya orang wali, hall-nya orang soleh. Nah, itu yang di hall itu seperti itu. Orang-orang alim semuanya. Nah, kalian mau gak diingat, didoakan, dikenang sepanjang masa? Mau? Cari ilmu. Makanya mahal. Harganya itu mahal. Pengorbanan itu harus banyak. Tinggalkan orang tua. Harus, harus. Dan makanannya sederhana. Harus, harus. Dan kita itu diatur, semuanya diatur. Jamaah harus jamaah, bangunnya harus diatur. Gak bisa seenak kita, mau tidur, mau makan, mau main, dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah harga yang harus kita berikan untuk kita mendapatkan ilmu. Tapi kan, Ustaz katakan kepada kalian selalu, ada jalan yang biasa, ada jalan yang pintas. Sama seperti kita ingin pergi ke Jakarta, bisa naik mobil, bisa gak? Naik kapal, bisa gak? Naik pesawat, bisa gak? Naik sejadah, bisa gak? Bisa, bagi wali, bisa. Nah, ngerti gak? Nah, kalian mau naik apa? Mau naik kapal, bisa? Bisa. Tinggal pergi ke pelabuhan, beli tiketnya, berangkat. Berapa hari sampai? 2 hari sampai. Naik kereta, bisa. Pergi ke stasiun, bayar, beli tiket, naik kereta, insya Allah 12 jam sampai di Jakarta. Bis, bisa. PMG kira 14 jam, 15 jam sampai. Pesawat, bisa. Beli tiketnya, naik pesawat 1 jam sampai di Jakarta. Nah, jadi ada yang lama, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang super cepat. Kalian mau naik yang mana? Wajib juga, kamu harus pakai naik kereta misalnya, ada? Silakan. Oh, mana ini boleh, nih ini boleh, nih ini boleh, nih ini boleh. Tinggal kamu itu perhitungkan mau naik apa. Kalau mau naik pesawat ada jalannya. Kalau mau naik kereta ada jalannya. Kalau naik bis ada jalannya. Kalau naik sejadah juga ada jalannya. Nah, kalian mau naik apa? Sejadah. Mimpi tahu. Tapi kalau semua kita betul-betul bisa. Karena apa? Aulia itu, para wali Allah itu disebutkan sifatnya dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi lahum ma yasha'una inda rabbihim. Jadi bagi mereka para aulia itu, apapun yang dikehendaki, apapun yang dikehendaki, itu akan terlaksana semuanya. Lihat bagaimana seorang waliyah-waliyah dari kalangan perempuan, karomahnya sangat luar biasa. Jadi jangan kamu pikir bahwasanya enggak pernah dengar ada haul dari seorang wali yang banyak. Dipanggil ada siapa? Ubabah Khadijah Basyaibah yang di belakangnya Kairo itu, Suadesi itu, itu wali ya. Dipanggil juga di Kacil Mas juga ada Bapak Fatimah bin Yahya, ada. Dan di beberapa tempat juga ada. Bukan gak ada, waliyah itu ada. Bukan mustahil, enggak. Cuma namanya perempuan, memang bolonya setan gitu loh. Jadi banyak di antara perempuan itu yang walinya setan, walinya Allah sedikit gitu. Kecuali di dalwa ini kebanyakan walinya Allah insyaallah. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi kalian mau ngambil yang singkat apa tidak? Nah, kita lihat. Kalian punya kemauan apa besar apa tidak? Lihat seperti contoh. Sayyidatuna Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah itu sebelum dia meninggal, dia baca menghatamkan Quran di tempat dia meninggal sebanyak 6.000 kali hataman. Nah, kalau kalian baca 6.000 kali khataman, kalian berapa tahun kira-kira? Orang seperti kalian yang hanya menghatamkan Quran Ramadan sekali. Berarti kalau 6.000 khataman berarti tunggu 6.000 tahun. Coba lihat. Satu tahun itu berapa jumlahnya harinya? 355 kalau Hijriah. Tapi kalau Masehi 362, kita bicara Hijriah. 355. Berarti kalau 10 tahun berapa? Hah? 3.500. Berarti kalau 6.000 berapa? Sekitar 20 tahun namanya kalau per hari khatam. Beliau menghatamkan Quran sebanyak 6.000 kali di tempat beliau itu dimakamkan. 6.000 kali. Kalau sudah malam enggak tidur ya. Ketika ditanyakan oleh muridnya, kenapa engkau kalau malam itu enggak pernah tidur? Kadang-kadang cuma jalan sambil berzikir Allah, Allah, Allah, Allah. Apa kata beliau? Bagaimana aku bisa tidur? Bukankah setiap orang itu pasti merasa senang dan gembira serta bahagia ketika dia berdua dengan kekasihnya? Dan itulah yang aku rasakan. Kalau sudah malam hari, aku tidak melihat lagi makhluk, tapi yang aku lihat adalah Allah SWT. Apakah aku tidak pantas kalau semua aku tidak merasa ngantuk sama sekali pada malam hari? Itu beliau. Suatu waktu, beliau ini seorang sufi, seorang waliya. Disangkanya banyak orang ngasih-ngasih, kemudian disimpannya. Datang seorang pencuri masuk ke rumahnya Sayyidina Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah masuk ke dalam rumahnya itu, dia cari-cari gak ada barangnya. Barang yang mau diambil itu gak ada. Akhirnya putus asa, dia cari dapat gak dapat barang. Akhirnya mau keluar, tapi masalahnya mau keluar itu gak ketemu pintunya. Keliling gak dapat pintunya di mana, mau keluar mau kemana. Sementara Sayyidina Rabi'ah, dia tahu kalau ada orang masuk. Beliau sedang sholat. Setelah beliau selesai sholat, pencurinya dipanggil, ketahuan kan, keringetan dia, takut. Dia bilang, hai pencuri, aku tidak mau kau masuk ke rumahku dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Kamu sekarang pergi ke kamar mandi, ambil wudu dan sholat sampai selesai. Hanya pada dia pergi ke kamar mandi, dia ambil wudu, dia sholat. Wudu, dia sholat, dua rakaat dipandang sekali, dengan satu kali pandangan langsung dia itu menjadi seorang wali Allah. Masuk dengan maksud tujuan mencuri, keluar dengan wilayah. Berganya siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah ini karomah yang besar itu seperti ini, karomah yang besar. Ada satu contoh lagi. Makanya kan biasakan kita itu memandang orang soleh. Karena pandangan itu mempunyai sir, mempunyai rahasia. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, kalau kita memandang orang soleh, satu kali pandangan itu menimbulkan benih-benih keimanan selama 40 hari lamanya. Begitu pula, kalau kita memandang orang fasik ataupun orang kafir, satu kali pandangan itu akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan selama 40 hari lamanya. Makanya kalau lihat TV di rumah itu, sinetron di rumah itu kan gimana, sumpek terus kan. Pengen bermaksiat, pengen begini, pengen ke mall, pengen senang-senang. Nah, kenapa? Tumbuh benih-benih kemunafikan di dalam hatinya. Nah, subhanallah, ada satu orang diceritakan dalam kitab Nur Sa'adah. Di mana satu orang ini, habaib dari golongan Al-Bin Syaubakar. Namanya juga Badu. Badu itu kan orang yang terpelajar, yang terdidik orang desa. Rambutnya panjang, sarungnya pendek, dia bawa senapan, banyak berandalan. Akhirnya suatu waktu ditanya, kalau kamu mau kemana? Sama ada satu orang mau pergi, orang soleh dari golongan masyaikh, ditanya sama dia, mau kemana? Mau ke tempatnya Habib Ali Habsyi. Aku juga Habib. Dia bilang gitu. Aku juga Habib, kenapa kamu gak pergi ke saya? Akhirnya katanya si orang soleh muridnya Habib Ali Habsyi ini, dia bilang, kalau kamu itu bukan Habib, kamu itu sapi. Nah, dibilang sapi, marah kan? Kurang ajar aku dibilang sapi. Iya memang, kalau kamu itu seperti kamu sekarang ini, kamu bukan Habib, kamu itu sapi. Kalau kamu mau tahu Habib sebenarnya, ayo ikut aku. Akhirnya apa? Ayo. Dia berangkat, dia tertantang, marah gitu, tertantang sambil marah. Akhirnya dia pergi ke rumahnya Habib Ali Habsyi. Saiful Maulid. Begitu dia sampai depan rumahnya Abi Wali Abshi, ini muridnya berteriak, "Habib, Habib," keluar dia di jendela rumah di atas loteng. "Beb, ini loh, ada orang ngaku Habib." Saya bilang, "Ini bukan Habib, tapi sapi." Bawa Abi Wali Abshi. "Masa aku dibilang begitu?" "Ini loh Habib." Dia bilang, "Itulah Habib, Habib Ali Habsyi itu Habib baru. Kok kamu ini sapi?" Marah dia. Begitu lihat Habib Ali Habsyi, satu kali pandangan langsung dia menangis. Menangis sedih. "Ya benar, ini Habib, ini Habib." Bahannya dia pulang ke rumahnya, dia berzikir, rambutnya dipotong, dia belajar dengan Habib Ali Habsyi. Dapat 3 bulan belajar. Waktu Habib Ali Habsyi sedang mengajar begini, datang Habib ini. "Beb, rosok. Kenapa? Mau kemana?" "Beliau mau ke Mekah, mau sholat asar di sana." Naik sejadahnya, berangkat. 3 bulan sudah jadi wali. Baik, lahum ma yasyauna inda rabbi. Apa kalian bisa? Bisa. Kenapa? Asalki bagi yang memberikan maqam Habib Syaubal Salim tadi. Baik, itu ada sampai sekarang. Apakah Allah Ta'ala dulu khayir, sekarang khayir? Tetap aja khayir. Asalkan kita mau aja. Makanya kan saya bilang, mau ke Jakarta itu banyak cara. Mau cara yang lama apa cara yang singkat? Nah, kalau mau cara yang singkat, ada, saya kasih tahu caranya. Gimana caranya? Bersihkan hatinya. Mujahadah. Gak mungkin ada orang bersih hati gak mujahadah, itu gak mungkin. Kenapa? Sifat hati pada dasarnya, pada awal mulanya, itu selalu iri, selalu dengki, selalu benci sama orang. Lihat orang melakukan kesenangan atau melakukan kesenangan jangan senang. Nah, itu sifatnya orang manusia itu. Memang sengaja Allah berikan sifat semacam itu untuk apa? Untuk supaya Allah Ta'ala tahu mana yang benar-benar mujahadah, mana yang benar-benar ingin melawan hawa nafsunya dan bisikan serta godaan setannya untuk meraih ridhonya. Itu maksudnya. Nah, makanya kan Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran di dalam surat Tabarak, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Semuanya, semuanya, semuanya kita ini akan diuji. Semuanya. Lihat dua kum, ayyukum ahsanu amala. Jadi sekian banyak yang ada di musola ini, ribuan orang yang ada di musola ini. Siapa yang terbaik? Tinggal kita menjawab, ana yang terbaik. Ana mau tunjukkan, ana yang terbaik. Nah, itu. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami akan coba. Mau gak mau? Kamu mau gak mau? Pasti akan kami coba. Untuk apa? Nah, tujuannya Allah untuk supaya Allah Ta'ala tahu siapa di antara kalian yang benar-benar mujahadah melawan hawa nafsunya, dan siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar dengan ketentuannya. Itu maksudnya Allah Ta'ala itu. Nah, jadi bersihkan hati. Gimana caranya diterapi? Caranya merapi gimana? Baca kitabnya Ustaz. Jangan cuma dilihat rapi, rapi hati, rapi jiwa, rapi hati. Ya dibaca dong. Ada satu orang Ustaz, anak sudah melihat, sudah baca kitabnya antum, baca yang mana? Baca judulnya doang. Apa baca isinya? Baca isinya. Isinya itu meliputi berapa bab? Ayo. 50 berapa? 53. 52. Nah, situ kan ada teori, ada prakteknya. Bab pertama apa, teori praktek gimana, bab kedua apa, teori praktek gimana, itu dipelajari. Kalau mau jadi orang yang bersih hati, kalian mau bersih hati, tapi disuruh sama Ustaz, awas ya, nanti pulang ke rumah, Ramadan harus selesai. Ingat gak? Ingat pelajaran terakhir dulu, Ramadan harus selesai. Tapi ternyata Ustaz gak dihawil. Oh, jangan pakai yahanu-yahanu, ya Allah, emang perempuan suka bohong, emang gitu. Kenyataannya gimana? Berapa yang khatam? Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang khatam? Khatam? Nah, itu diam semuanya. Baca, baca. Nah, jadi kita berusaha untuk menulis untuk kalian terutamanya. Kenapa? Ustaz sayang sama kalian. Kita pengen berkumpul di dunia sampai di akhirat nanti. Dan tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan hati kita supaya bersih, supaya suci, kecuali apa? Ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kehidupan itu berat. Kehidupan itu berat. Jadi gimana caranya supaya kalian itu percaya sama Ustaz sih? Apa perlu diinjak dulu kepalanya? Hah? Dicekoki dulu gitu sama tangannya Ustaz itu, mulutnya. Jadi kehidupan itu berat ke depan. cukup kalian semuanya belajar bagaimana orang tua kalian. Cukup kalian belajar bagaimana saudara-saudara kalian sudah kawin itu lihat mana. Cukup kalian belajar pada tetangga-tetangga kalian. Cukup kalian belajar pada medsos, kepada media internet yang mengabarkan tentang ehwal manusia. Cukup, cukup kalian itu belajar pada televisi yang selalu menyiarkan kabar-kabar, berita-berita kriminal dan sebagainya. Itu loh manusia. Itulah kita. Itu adalah sebagian, sepotong daripada kehidupan manusia. Itulah kehidupan kita juga. Jangan kan cuma kamu katakan, kok bisa ya orang begini, kok bisa ya? Nah, gitu. Ih, orang itu gini, gini loh. Gitu. Nah, kenapa? Jangan kamu katakan, ih, dan sebagainya. Kenapa? Kalian perlu mencoba seperti cobaan itu. Nah, kita ini akan menjadi sebagian daripada sejarah. Sejarah kita kelam atau baik. Cahaya atau bahagia. Semuanya itu kita menentukan. Nah, makanya kan Ustaz bilang, ya Allah, kalau seumpama yang namanya hidayat itu, yang namanya teori itu bisa dibeli, Ustaz akan belikan dan Ustaz akan bagikan masuk ke dalam kepada kalian semuanya. Masih bisa dibeli. Kalian sendiri yang berusaha. Ya ada orang mau jadi wali, titip ya, nanti jadikan aku wali juga ya. Ya. Mana ada. Jadi sesuatu yang terkait dengan dunia, silahkan. Berbagi-bagi boleh. Tapi kalau terkait dengan akhirat, semuanya. Kenapa? Allah Ta'ala dalam firman dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa, dengarkan baik-baik, wa an laisa lil insani illa, seseorang tidak punya, tidak dapat apapun juga, kecuali apa? Kecuali usahanya dia. Illa masa'a nafsuhu wa waliduhu wa syaihuhu wa ahuhu, gitu. Wa waladuhu ada? Hah? Illa masa'a saja atau illa masa'a terusannya? Illa masa'a sendiri, gak ada. Gak ada. Kamu cari kebaikan kalian, cari sendiri. Makanya kalau Ustaz, kalau kalian tanya kepada Ustaz, yang mungkin dengan pengalaman Ustaz yang berumur sudah sekian nih, paling repot itu ngadepi apa sih? Paling repot itu ngadepi orang yang gak beriman kepada Allah. Paling repot. Jadi paling repot itu menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Paling repotnya repot di dunia ini bukan menghadapi masalah-masalah sebagainya, menghadapi ujian-ujian. Tidak, paling repot itu menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalian berada di pondok itu untuk apa? Untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi orang bertakwa. Beriman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya apa? Dengan taat. Bagaimana taat? Kalian nggak tahu taat itu kayak gimana? Taat kan banyak macamnya. Gimana caranya kita melaksanakan taat dengan hati, bagaimana kita melaksanakan taat dengan jiwa, bagaimana kita melaksanakan taat kepada berwaliden, gimana caranya, semua disebutkan. Nah ini yang kita pelajari sekarang ini, sekian tahun di pondok itu untuk pelajari itu. Nah, baik. Jadi kalau mau, cara singkat bersihkan hati. Sebagaimana katalah Habib Ahmad bin Asatos, laisa hunaka wadifatun ditolabil ilmi illa fi tasfiyati qulubihim. Faida tasabbu falillahi awliya jawasis yatajassasuna lil qulubis safiya faida wajaduha wad'u fiha syai'. Nah ini. Jadi seseorang yang mencari ilmu itu sebenarnya tidak punya tugas yang paling penting melebihi daripada kepentingan membersihkan hatinya. Kalau sudah bersih hatinya, nah ketahuilah aulia yang 124,000 itu ada sebagai mereka yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencari-cari mana hati yang bersih itu, mana di dalam, selalu dipantau, perintahkan dipantau untuk mana yang bersih hatinya, mana yang sudah berusaha. Setiap hari itu ada nilainya, setiap minggu ada nilainya, setiap bulan ada nilainya. Kita mau terus begitu saja, nggak mau naik-naik tingkatan, sampai kapan kita mau seperti itu? Mana semangatnya? Jadi semua itu kembali kepada kita. Wa laisa lisan illa masaa wa anna sa'yahu saufa yura, semuanya akan dilihat. Kalau kita berusaha untuk kebaikan, kita akan menjadi bahagia. Kalau kita berusaha untuk keburukan, pasti sengsara, enggak mungkin luput, enggak mungkin salah. Silakan, jalan menuju kebahagiaan jelas, jalan menuju kesengsaraan jelas, tinggal kamu pilih-pilih yang mana. Enggak ada ceritanya, tahu, yang namanya orang pacaran itu kemudian bahagia hidupnya, enggak ada. Lihat aja. Buktikan. Dan kalau orang dia itu gak mau pacaran, mengikuti syariat Nabi, dia bertemu langsung dan perkawinan, pasti langgeng hidupnya, senang hidupnya, bahagia hidupnya. tinggal pilih. Kenapa? Yang namanya kebaikan itu jelas sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Ada satu orang datang bertanya tentang bir, apa bir? Kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Tasaluna nil bir? Kamu datang untuk bertanya tentang bir, kebaikan? Al birru matma'anna ilaihi al-qalb wal ismu mahaka fis sadr. Ketahuilah, yang namanya kebaikan itu adalah yang kamu di dalam hati itu mantap. Ada enggak di antara kalian ketika hadir taklim, anak enggak mantap deh hadir majelis taklim. Kenapa anak ragu-ragu? Jangan-jangan anak hadir majelis taklim dosa loh. Ada kayak gitu. Semuanya mantap kan? Semuanya ingin dapat pahala kan? Nah, itu loh, itu kebaikan. Baik, di sini dilarang bawa HP. Ketika kamu itu menyembunyikan HP, dalam keadaan ragu-ragu terus enggak? Dalam keadaan ketakutan terus enggak? Itu ketakutan, merasa ketakutan terus setiap hari, setiap saat itu bikin memendekkan umur. Silakan aja gak percaya, ayo. Gara-gara laki-laki itu yang bangsat tuh, kamu sampai rela nyembunyikan HP, malam-malam bangun bukan dia mulai mau ngeces, ya Allah. Jangan mau. Apa kata guru? Laksanakan. Dan ingat kata Ibu Haddad, seorang thalibul ilmi itu kalau mau berhasil caranya gimana? Harus dia itu kepada gurunya seperti seorang mayit yang dimandikan oleh pemandinya. Pernah lihat enggak mayit dimandikan oleh pemandinya? Pernah mau dibersihin telinganya, jangan yang ini, yang itu. Mau dibalikin punggungnya enggak mau, dia jangan punggungnya, aku malu. Jangan pelan-pelan, geli deh. Ada seperti itu? Ada. Diam aja diam. Apa kata gurunya? Paham? Nah, jadi seperti itu. Kalau gurunya jangan ada HP, jangan ada HP. Enggak boleh pulang, jangan pulang. Dia tak punya HP Fasal Baharun tuh. Rahimallahu rahmatullah abrar. Beliau ketika berangkat ke Madinah bertemu dengan Al-Fakir waktu menjenguk, dia bilang pada waktu itu sudah kena jantung koroner. Sehingga beliau katakan kepada Ustaz ini, nanti kalau seumpama meninggal sebelum kita berjumpa lagi, jangan pulang. Kalau enggak diizinkan oleh gurumu, jangan pulang. Nah, itu komitmen. Lihat bagaimana akhirnya, alhamdulillah Ustaz menangi, Ustaz pulang sama Abuya ketemu dan mendapati Abuya waktu meninggal, Ustaz juga di sampingnya. Tapi baliknya, kenapa enggak pulang? Padahal bisa pulang. Nah, tapi karena apa? Karena tidak boleh. Enggak pulang. Nah, itu perintah guru dilaksanakan. Kalau kita seperti itu, kita akan berhasil. Tapi kalau kita gak mengikuti peraturan, gak bakal manfaat ilmunya. Rugi kamu. Capek-capek berada di sini, kamu gak manfaat ilmunya. Capek-capek di sini, kamu gak dapat apa-apa. Laksanakan perintah guru, perintah semuanya. Pindah kamar, bingung. Guru yang melantahkan. Pindah kamar, bingung. Emang kenapa? Kamu tercipta dengan tempo yang di situ apa? Apa karena kakak adean gitu? Sampai mau dipindah, cari semuanya kakak adik, semuanya. Tapi gak ada kakak adik sama satu orang, dua orang, gak ada. Semuanya kakak adik. Yang lebih tua pastinya kakak, yang lebih muda pastinya adik. Tapi jangan kakak adikan. Nanti gak? Nah, jadi kalau kakak adik panggil kakak, bagus. Kakak panggil adik, bagus. Tapi jangan ada annya kakak adikan. Nanti gak? Nanti semua? Nah, jadi kalian itu akan berpindah dari tempat yang kakak satu ke kakak yang lainnya, ke adik yang satu ke adik yang lainnya. Sesuatu yang aib, sesuatu yang kurang, semuanya saudara. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu disenangi, kalian itu dicurhatin, kalian itu selalu bantu orang, makanya diharapin. Yang di sini sudah sering mendapatkan bantuan kalian, curhatan kalian, senyuman kalian. Sekarang coba suasana yang baru, suasana yang baru. Cuma gitu saja, nggak mau telepon ke orang tuanya, mau pindah, mau berhenti, mau ini, gara-gara mau pindah kamar mau berhenti. Astagfirullah. Itu nggak terjadi kecuali di sini. Di Pondok Putra nggak ada. Di Pondok Putri adanya itu. Nah, jadi biasa aja lah. Gitu. Emang kita harus sama teman itu? Kenapa emang? Kalau aku gak di kamar situ, ntar ada yang deket deh sama dia, cemburu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gimana sekarang? Kalau dipindah senang apa tidak? Karena diperintah guru senang apa tidak? Harus laksanakan, jangan cuma ngomong doang. Nah, jadi apalagi yang kamar baru, jangan kita itu merasa cemburu. Jangan. Insya Allah kalau soal kalian itu mengusulkan, saat pengen juga yang pakai AC silakan beli sendiri, kemudian listriknya dibayar sendiri, jadi nggak beratin pondok. Makanya ada tambahan uang, nah itu silakan. Tapi yang baru itu memang sengaja karena tidak ada ventilasi anginnya, nggak ada. Jadi semua memang diproyeksikan untuk AC, sama seperti di Malawi 3 di sana. Semuanya AC. Di sini kita bikin AC semuanya bagus. Kenapa? Kalau nggak AC, kadang-kadang keluar dari kamar belajar, baunya itu agak apek biasanya, paling sedikit. Apalagi berbaur, ada bau lidah buaya lah, gitu, apalagi. Ada juga lidah buaya bercampur dengan blueberry, ya. Jadi, jadi macam-macam baunya, nggak tahu yang mana yang menang, gitu. Jadi biar maksudnya, tujuannya nggak ada untuk membedakan, tidak ada. Tapi maksudnya itu biar sama-sama kita belajarnya itu tenang, belajarnya itu semangat, belajarnya itu giat, itu maksudnya ya. Jadi ingat, cara untuk kita mendapatkan sesuatu yang singkat itu adalah yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, bakti sama guru. Jadi beruntung yang bakti sama guru. Terus gimana Ustaz? Kalau semua kami tidak bisa membakti di tempatnya Ustaz atau tempatnya Ustaz Al-Mukarramah misalnya, gimana? Bakti guru itu gak harus kita itu berbakti secara apa fisik, tapi bakti kepada guru itu, sesuatu yang menyenangkan guru itu berarti bakti. Jadi kalian gak melanggar peraturan itu sudah bakti. Apalagi kalian itu bisa untuk terjun langsung membantu guru. Itu apa? Mendapatkan cara yang singkat untuk mendapatkan kemuliaan. Ambil satu contoh seperti Al-Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab ini gurunya itu adalah Habib Alwi Masyur. Kerjanya apa? Kerjanya itu cuci teko, cuci, bersihin, itu masak teh, itu membagi-bagikan kepada yang hadir. Mereka sibuk mutolaah, dia sedang sibuk bikin teh. Nanti kalau sudah mereka kumpul depannya gurunya ini, mereka yang beliau yang apa, bagi-bagiin teh, bagian lupa, bagian ini. Akhirnya apa? Suatu waktu muridnya itu berkata begini, teman-temannya, kesian ya Alwi ya, dia gak ikut belajar sama kita. Nah, kata-katanya temannya itu membuat dia itu agak berat. Dia terpengaruh dengan kata-kata temannya itu. Sehingga suatu waktu dia ketika tengah malam dia bertemu dengan gurunya, dia ungkapkan, guru masa teman-teman saya berkata begini. Apa kata gurunya? Jangan khawatir Alwi. Nanti kalau aku meninggal dunia, mereka semua yang bicarakan kamu tadi itu, mereka akan duduk di depanmu dan belajar kepada kamu. Subhanallah Pak. Begitu gurunya meninggal, yang menjadi penggantinya adalah beliau. Ambil contoh lagi seperti Al-Habib Umar bin Abdul Matos punya pembantu namanya Syekh Ali. Jadi katakan Al-Habib Umar bin Abdul Matos, siapa yang baca Fatihah kepada aku dan tidak baca Fatihah kepada muridku Syekh Ali Baras, aku anggap tidak sah. Jadi kalau kita baca Fatihah kepada Al-Habib Umar bin Abdul Matos, pasti wailaruhi Syekh Ali Baras. Siapa dia? Tidak pernah baca kitab sampai satu kitab pun enggak. Kerjanya itu seperti tadi, menyiapkan tempat apa? Alat sucinya Nabi Umar, dia pijatkan kalau dia tidur, hajatnya ke pasar dia belikan, dia membuat minuman ketika bangun malam, membuat minuman ketika ada tamu, membuat minuman baik untuk murid-muridnya, itu aja. Sampai suatu waktu sebelum dia meninggal, Nabi Umar memanggilnya, dia katakan, Galia Ali, kamu bawa kitab, Galia, apa kitabnya itu? Bidayatul Hidayah, bawa sini baca. Baca di awal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai mukadimahnya saja Fahadi Bidayatul Hidayah bas Al-an ajaztuka fi ilmi syari'ah wal haqiqah. Sekarang aku berikan kamu ijazah di dalam ilmu syariah dan ilmu haqiqah. Begitu dia ngomong gitu langsung alim. Begitu Habib Umar meninggal, siapa yang duduk? Ganti dia. Nah, bergantinya apa? Hid khidmah. Jadi khidmah itu adalah termasuk jalan yang paling singkat. Itu yang kedua. Yang ketiga gimana? Yang ketiga kalau kita gak bisa khidmah, kita membaca solawat yang banyak kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Solawat itu adalah pengganti daripada guru yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mulia sisi Allah Taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Taala semoga yang ada di sini dan semua di tempat lain yang lainnya yang belajar ilmu agama, semoga Allah berikan keterbukaan hatinya, mendapatkan futuh al-arifin, mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan fathur rabbani, dan semoga kita semuanya termasuk yang dipilihnya untuk menjadi penyebar dakwahnya, untuk pelindung syariatnya, untuk penerap akhlaknya, dan semoga kita semuanya termasuk yang dicintai dan dirindukannya, dan semoga nanti kita meninggal dalam keadaan mulia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyatin salihah wa la mana wa salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا